Muslim wahai Hindu, mari ucapkan bersama la ilaha illallah, bersama satu irama. Muslim wahai Hindu, mari ucapkan bersama la ilaha illallah, bersama satu irama. Pengikut Buddha dan Yesus, mari kita mengucapkan la ilaha illallah, mari masuk dalam taman. Muslim wahai Hindu, mari ucapkan bersama la ilaha illallah, bersama satu irama. Pengikut Buddha dan Yesus, mari kita mengucapkan la ilaha illallah, mari masuk dalam taman. Tinggalkanlah, ucapkan yang ini doa.